Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari apa yang disebutkan oleh al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan enam orang yang sakit, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab yang disebutkan oleh beliau tentang yuktabu lil maridi maka na ya'malu wa huwa sahih, tentang keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang sakit, yaitu berupa ditulisnya pahala dari enam amalan-amalan soleh yang biasa dikerjakan oleh orang yang sakit tersebut ketika dia dalam keadaan sehatnya. Akan tapi penulisan pahala dari amalan-amalan ketaatan tersebut adalah apa yang dilakukan oleh orang yang sakit tersebut dalam keadaan mudawamah, naam, yang mana dia rutin mengerjakannya, menjaga amalan-amalan tersebut selalu dia kerjakan ketika dia dalam keadaan sehat. Ketaatan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dia lakukan dalam keadaan rutin ketika dia dalam keadaan sehatnya. Ini bentuk kemurahan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, orang-orang yang diuji dengan rasa sakit. Di samping keutamaan yang lain yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya penyakit itu sendiri merupakan kafarah, merupakan penghapus dosa bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan suatu macam penyakit. Dan tentunya itu semua sebagaimana yang sering disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, orang yang mendapatkan keutamaan itu semua adalah orang yang as-sabir al-muhtasib, yang dia bisa bersabar menghadapi ujian penyakit tersebut, dan yang kedua dia muhtasib mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berkeluh kesah atau tidak marah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang kedua dari bab ini, yaitu hadis yang ke-501. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Arim qala haddatsana Sa'id ibnu Zaid qala haddatsana Sinan Abu Rabi'ah qala haddatsana Anas ibnu Malik radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin ibtalahu Allahu fi jasadihi illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi ma kana maridan fa in afahu urahu qala wasalah wa fi riwayah wa in qabadahu ghafara lahu wa in syafahu wasalah. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana 'Arim telah menceritakan kepada kami 'Arim qala haddatsana Sa'id ibnu Zaid, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Sa'id ibnu Zaid qala haddatsana Sinan Abu Rabi'ah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sinan Abu Rabi'ah qala haddatsana Anas ibnu Malik, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun ibtalahu Allahu fi jasadih, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ibtila, memberikan ujian fi jasadih pada jasadnya, pada tubuh seorang muslim tadi. Allah Subhanahu wa taala uji dia pada anggota tubuhnya dengan enam suatu penyakit. Illa kutiba lahu maka na ya'malu fi sihhatih, melainkan akan ditulis untuknya maka nayakmal apa-apa yang selama ini dia amalkan, selama ini dia kerjakan, fi sihhati, ketika dia dalam keadaan sehatnya, nam akan ditulis pahalanya, pahalanya terus mengalir, pahalanya tidak terputus, nam yaitu dengan syarat apa tadi, maka nayakmal selama amalan-amalan tersebut, amalan ketaatan atau amalan-amalan soleh tadi, dia kerjakan ala sabiril mudawamah, terus menerus, muhafadatun alaiha, dia menjaganya, tidak pernah terputus, meskipun itu sedikit. Karena inilah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang mudawamah, terus menerus, continue, dia rutin mengerjakannya, dan itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga itu akan ditulis, nam oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada catatan amalan-amalan kebaikannya. Maka di dalam lafaz ini terdapat fadlul ibtila fil jasad, keutamaan ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada jasad atau tubuh seorang muslim. Wal ibtila'u fil jasad yakunu bil amrad, nam, dan ujian pada tubuh seorang muslim itu adalah dengan adanya penyakit, adanya suatu penyakit. Fahuwa min jihatin kafaratun lah wa min jihatin ukhra kataballahu lahu ma kana ya'malu fi sihhati. Maka dari satu sisi penyakit tersebut adalah suatu kafarah, menggugurkan dosa-dosanya, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dia terjatuh di dalamnya. Dan dari sisi yang lain, dengan adanya penyakit tersebut, kenapa disebut sebagai keutamaan? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan pahala baginya, menuliskan catatan amalan-amalan kebaikan untuknya. Ay anna a'malahu alladhi kana muwadzaban 'alaiha wa muhafizan 'alaiha tuktab lahu halal ibtila. Amalan yang sebelumnya dia kerjakan dengan rutin, dengan mudawamah, itu akan ditulis dan dicatat pahalanya terus-menerus selama dia dalam keadaan diuji atau selama dia dalam keadaan sakit. Qala ma kana maridan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka namaridan, selama dia dalam keadaan sakitnya. Maka di dalam lafaz ini pula terdapat takkid, penekanan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ay ma baqiya fi hadzal marad, selama dia dalam keadaan sakitnya, selama dia dalam keadaan menerima ujian tersebut. Fa hadhihi tufidu annahu wa in talal marad wa in istamarra muddatul marad zamanan tawilan fa innahu yuktab lahu. Maka perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka namaridun ini memberikan faedah kepada kita semua bahwasanya wa in talal marad, meskipun penyakitnya itu lama, sakitnya nam memakan waktu yang panjang, wa in istamarra muddatal marad zamanan tawilan, meskipun berjalan penyakit yang ada di dalam tubuhnya tersebut zamanan tawilan, pada waktu yang lama, fa innahu yuktab lahu, maka sungguhnya akan ditulis selama itu pula nam pahala-pahala yang sebelumnya telah dia kerjakan dari amalan-amalan saleh. Maka ini adalah bentuk keutamaan dan anugerah yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang sedang diuji dengan suatu macam penyakit. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya, memberikan dan juga melimpahkan rahmatnya bagi mereka semua, yang pertama dengan menggugurkan kesalahan, menghapuskan dosa yang ada pada dirinya, dan yang kedua Allah sambung pahala kebaikannya, pahala amal solehnya yang sebelumnya dia lakukan di masa sehatnya, kemudian amalan itu tidak bisa dia kerjakan, tapi Allah sambung pahalanya, tetap Allah Ta'ala catat sesuai dengan apa yang dia amalkan sebelumnya. maka nama ridon selama sakitnya, meskipun sakitnya itu lama, meskipun sakitnya itu enam dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa in afahu urahu qala wasala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala afahu, Allah menyembuhkannya. Urahu, berkata rawi, aku melihat atau mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya, memberikan dia al-mu'afah, kesembuhan dari sakit yang dia tadi derita. A'afahullahu min maradi wa salah. 6. Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya. 6. Mensucikan dirinya dari dosa dan kesalahannya. A'naqahu bihadzal marad min dzunubihi. Allah Subhanahu wa taala membersihkan, mensucikan dirinya dengan adanya penyakit tadi, dosa-dosa dan kesalahannya. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan kesalahannya. 6. Sehingga dia sembuh dari penyakitnya dalam keadaan telah disucikan dan dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Fa hadza yu'tabaru taghsilun lah. Maka ini teranggap sebagai bentuk taghsil, pembersihan. 6. Sebagaimana ada di dalam riwayat yang lain, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam doa yang sahih, wangsilni min khotayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah diriku. Igsilni. 6. Bersihkanlah, sucikanlah diriku dari kesalahan-kesalahan yang ada padaku, bil ma'i wasalji wal barad, dengan air salju dan air yang dingin. 6. Sehingga takfiruz dzunub, penghapusan dosa, wa takfiruz sayiat, dan juga penghapusan kesalahan itu diistilahkan juga dengan al-ghusl. Diistilahkan dengan taghsil, yaitu pembersihan dari dosa dan kesalahan. Qala wa fi riwayah. 6. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in qabadahu ghafara lahu wa in syafahu wasala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala qabadah, ai in tawaffahu fi hadzal marad, ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, 6. Mengambil nyawanya dengan sebab adanya penyakit tadi, ghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seorang muslim tadi, akan mengampuni dosa-dosanya. 6. Mengapa demikian? Li'annal marad khatimatan li hayati, fal kafaratu akhiru hayati. Karena penyakit itu telah menjadi akhir dari kehidupannya. 6. Penyakit tersebut telah menjadi akhir kehidupan dari seorang muslim tersebut, maka kehidupannya diakhiri dengan kafarah. Nah, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya dua kemungkinan bagi orang yang ditimpa dengan suatu macam penyakit, wa in qabadahu ghafara lahu, jika Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mewafatkannya, mengambil nyawanya, dan ini adalah suatu kebaikan yang pertama, yang mana la'al marad. 6. Penyakit tersebut menjadi penutup dari akhir hayatnya, dan itu tentunya mengandung kafarah, pembersihan dari dosa-dosanya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dirinya. Qala wa in syafahu wa salah. Dan kemungkinan yang kedua, 6. Dari akhir penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, memberikan anugerah kepadanya berupa kesehatan. Maka dengan hal tersebut, wasalahu, Allah Subhanahu wa taala juga telah membersihkannya, mencucinya, membersihkannya dari dosa dan kesalahan. fakilahuma khairun lil mu'min, maka dua keadaan tersebut adalah sama baiknya bagi seorang mukmin ketika dia masih diberi kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sembuh dari penyakitnya dalam keadaan dosa-dosanya telah gugur, kesalahan-kesalahannya telah dihapuskan. Atau kemungkinan yang kedua, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nam dalam keadaan dia bersabar, muhtasibul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuma tarafa halil marid immal mu'afa fayakunu taghsilan lahu wa imma an yukbat fayakunu maraduhu kafaratun lah wa ghufranan lahu. Maka kedua-duanya, kedua keadaan tadi merupakan ujung dari keadaan orang yang sedang ditimpa dengan rasa sakit yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan suatu macam penyakit, immal mu'afa, bisa jadi dia sembuh dari penyakitnya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa-dosanya telah dibersihkan, kesalahannya telah digugurkan, wa imma an yukbat, dan bisa jadi dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menemui ajalnya dalam keadaan naam penyakitnya tersebut menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, dalla hadzal hadits ala fadilatin adzimah wa aqibatin hamidah ala wahya anna man ubtiliya minal muslimina wal muslimat fi jasadihi bi maradin yu'jizuhu amma kana ya'mal wa huwa sahih illa kataballahu ajra ma kana ya'malu min salihil a'mal. Hadis ini yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, yang semakna dengan hadis yang sebelumnya, hadis Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu ta'ala, menunjukkan atas fadilah azimah, keutamaan yang agung, keutamaan yang besar, wa akibatin hamidah, dan kesudahan yang terpuji, ala wahya, yaitu bahwasannya barang siapa yang diuji, barang siapa yang dia diuji baik dari kalangan kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, pada jasadnya, pada tubuhnya di dunia ini, bimaradin, dengan suatu penyakit, yu'jizuh, yang membuat dia lemah, yang membuat dia tidak memiliki daya dan upaya, naam amma kana ya'mal, untuk melakukan amalan-amalan yang selama ini dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat, untuk beribadah, untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, dia menjadi terbaring lemah di rumahnya, tidak bisa melakukan rutinitas yang sebelumnya dia kerjakan. Illa kataballahu ajra ma kana ya'mal, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tetap menulis untuknya pahala dari amalan-amalan yang sebelumnya dia kerjakan, min salihil a'mal, dari amalan-amalan saleh. Wa huwa sahihun muddata maradih, dalam keadaan dia sehat, dia selalu melakukan amalan tersebut, dia tidak pernah terputus, dalam keadaan rutin dia mengerjakan amalan-amalan tadi, pahalanya akan terus mengalir selama apa? Muddata maradih, selama masa sakitnya, selama dia terbaring, selama dia lemah, selama itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan terus menuliskan pahala kebaikan untuk dirinya. Naam, wa in talal marad, meskipun penyakitnya parah, meskipun penyakitnya naam memakan waktu yang lama atau panjang. Qala wa dzalika fadlullah, fadlun minallahi wa rahmah, yahabuhumallahu lil marid minal muslimin alladzi kana fi hali sihhatihi qa'iman bi shalihil amal. Tentu yang demikian itu adalah sebuah keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan keduanya untuk orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin, kana fi hali sihhatihi qa'iman bi shalihil amal, ai kaum muslimin yang bagaimana yang sebelumnya dia naam istiqamah, berada di atas amalan-amalan saleh, amalan ketaatan semasa sehatnya. Nah, jadi penting bagi seorang muslim untuk dia memanfaatkan waktu sehatnya, waktu luangnya untuk terus melakukan amalan-amalan soleh sebagaimana yang kemarin dinasihatkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Fayam bagilana wa nahnu ashiha an nuktir min amalis salihat. Selayaknya, sepantasnya bagi kita semua dalam keadaan sehat ini, dalam keadaan naam, segar dan bugar, tidak diuji dengan suatu penyakit, untuk memperbanyak amalan-amalan soleh sesuai dengan kemampuan kita. Naam, tentunya semakin banyak, semakin bagus. Dan yang paling terpenting adalah al-muwadzabah, adalah terus-menerus, continue, rutin di dalam melakukan amalan soleh tersebut. Karena yang rutin itulah yang akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya ketika kita dalam keadaan sakit. Qala wa dallal haditsu aidan ala annal maridha as-sabir al-muhtasib in syafahu Allahu min maradihi asbaha tahiran minadh-dhunub ay ghasalahu rabbuhu minadh-dhunub. Demikian pula hadis ini menunjukkan bahwasanya al-marid, orang yang sedang sakit, as-sabir, dan dia dalam keadaan bersabar, al-muhtasib, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini penting sehingga sering diulang-ulang oleh beliau rahimahullahu taala. Al-marid yang diuji dengan berbagai macam ujian, tentunya tidak hanya sakit, ujian kefakiran atau ujian yang lainnya. As-sabir, kemudian dia hadapi ujian-ujian tadi dengan kesabaran, dan yang kedua al-muhtasib, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala in syafahu Allahu min maradi, ketika Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia dari sakitnya, Allah beri dia kenikmatan dengan mengembalikan kesehatan padanya. Asbaha tahiran minadh-dhunub, maka dia akan naam menjadi orang yang tahir, orang yang bersih dari dosa-dosa dan kesalahan. Ay ghasalahu rabbuhu minadh-dhunub. Ay Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya telah membersihkan dirinya dari kesalahan dan dosa. Ay sudah digugurkan, sudah diampuni dan sudah dihapuskan. Ini kalau dia apa? Naam, mu'afah, dia dalam keadaan sehat, sembuh dari penyakitnya. Dan kemungkinan yang kedua dari orang yang sakit, wa in mata min maradihi ghafarallahu lahu wa man ghafarallahu lahu manahahu ridahu wa jannatah. Dan apabila dia ditakdirkan meninggal dunia, Allah cabut nyawanya, dia telah menemui ajalnya. Naam, disebabkan sakitnya tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Karena sakitnya dia hadapi dengan kesabaran, sakitnya tersebut dia hadapi dengan ihtisabul ajr, mengharap pahala, sehingga ketika dia meninggal, ampunan Allah yang akan dia dapatkan. Dan barang siapa yang Allah taala telah ampuni dosanya, manahahu ridahu wa jannatah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ridhonya, wa jannatah, dan surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang seluas dengan langit dan bumi. Nah, ini keutamaan yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala bagi orang yang ditimpa dengan suatu macam penyakit. Nah, adapun hadis yang setelahnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.